Sebenarnya punya siapa sih Yayasan At-Turas yang di Kuwait? Yayasan At-Turas yang di Kuwait itu bukan milik siapa-siapa, milik bersama. Cuma ada tokoh-tokohnya, diantaranya Abdurrahman Abdul Khaliq, Abdullah As-Sabat, dan beberapa yang lainnya gitu. Fikrohnya bagaimana? Ya beda-beda, ada dua kubu di sana. Ketika dulu ada daurah di Tengaran yang salah satu pengisinya Syekh Muhammad bin Khalifah At-Tamimi, beliau juga salah satu pengurus Yayasan At-Turas Al-Islami yang manhajnya bagus, beliau menjelaskan ada dua kubu dan seterusnya lah. Tetapi secara pribadi saya sudah tidak ada hubungan dengan Yayasan At-Turas di Kuwait ataupun di Jakarta.